Udah saudaraku, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai, tiada wista yang tak usai. Cukup sampai di sini, jumpa kita bareng bersama Yunyu Palawa. Barangkali ada kekelapan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.